Bendino aku ngerasa ke loro loro neng jero dodo sing tak tresnani lunga tekan saiki aku rapat kalali marang sliramu kuwi sing tak tresnani tekan saiki. Tresnani tekan saiki.